ku lupa pertama bertemu. Kata hati tiada ternyata hanyalah pandangan mata. Pujaanku, oh pujaanku, ku cinta padamu. Berikanlah kasih mesra bertemu. Kata hati tiada ternyata hanyalah pandangan mata. Pujaanku, oh pujaanku, ku cinta padamu. Berikanlah kasih mesra hanyalah ternyata.